الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى التدريب الخامس عشر latihan yang ke-15. Kita berada di akhir-akhir kitab ini. Barakallahu bikum. Akhrajal imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fil Mustad min tariki Aban bin Yazid al-Attar an Qatadah an Nu'aym bin Hammatib an Nu'aym bin Himar an Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya abna Adam ikfini awalan nahar bi arba'i raka'atin akfika fi bihinna akhira yawmik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunna Adam, ini hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, ikfini awalan nahari bi arba'i raka'atin, cukupkan untuk aku di awal siang dengan melakukan 4 rakaat, aku akan mencukupi engkau akhir harimu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Wa akhrajahu Abu Daud min tariqil Walid ibn Muslim an Sa'id ibn Abdul Aziz wa huwa at-Tannuhi an Makhul an Kathir bin Murrah Abi Syajarah an Nu'aym bin Hammar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadith. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق بقية عن بحير عن خالد عن كثير بن مرة عن نعيم به وأخرجه أيضا من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم به وأخرجه كذلك من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار رجع الوجه المحفوظ من رواية هذا الحديث. Hendaknya engkau menterjih sisi yang mana dari sanad-sanad ini yang mahfud dari hadis ini. Yang benar, ya benar Adam, ini awalan nahari bi arba'i rakaatin aktika bihinna akhira yawmi. Intinya hadis ini mengarahkan kita untuk melakukan sholat 4 rakaat di awal siang, waktu duha maksudnya, melakukan 4 rakaat dan kita akan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Kesimpulan hadis ini. Al-jawab, kata penulis di sini, bin nadhar ila turki sabiqati najidu anna al-haditha qad ikhtalafa fi riwayati an rawiyaini. Dengan menengok jalan-jalan yang telah disebutkan tadi, kita dapati bahwa hadis pada ikhtalafa fi riwayati ala riwayataini, diperselisihkan atas 2 riwayat. Al-awwal al-ikhtilafu fihi ala makhul ad-dimashqi, perselisihan atas makhul ad-dimashqi, wa tsani al-ikhtilafu fihi ala Nu'aym bin Himar rahimahu radhiyallahu ta'ala an. 2 sanad ini. Wa yalzamuna litarjihi fil ikhtilafi tsani an nurajjiha fil ikhtilafi al-awwal awwalan fa naqul. Wa yalzamuna litarjihi fil ikhtilafi tsani, mengharuskan kita untuk menterjihkan pada jalan yang kedua ini, untuk kita menterjih perselisihan yang ada di awal di bagian pertama. Maksudnya di sini yang diselesaikan dulu yang kedua ini untuk kita membahas yang pertama. Panakul, maka kita katakan qad ikhtilafa fi riwayati hadzal haditsi ala makhul ad-dimashqi. An-nuraja bil ikhtilaf al-awwal awalan, oh berarti ya ini yang pertama dulu. Ulangi lagi, wa yalzamuna litarjihi fil ikhtilafi tsani an nurajjiha fil ikhtilafi al-awwal awalan. Jadi sanad yang pertama ini dulu, makhul ad-Dimashqi. Kita katakan qad khulifa fi riwayati hadzal hadits ala makhul ad-Dimashqi farawahu Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannukhi anhu an Katsir bin Murrah An-Nu'aim bihi. Barakallahu bikum. Yang jadi perselisihan di sini adalah siapa? Makhul ad-Dimashqi. Parawahu Sa'id, maka diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannukhi dari Makhul An-Kathir bin Murrah An-Nu'aim bihi. Wa khalafa Sa'id ibn Abdul Aziz Salman ibn Musa al-Umawi fazada baina kathir wa Nu'aim Qaisan al-Judami. Ada tambahan di sanad sini. Ada tambahan berupa satu rawi yang bernama Nu'aim bin Qais. Nu'aim agak fazada baina kathir wa Nu'aim Qaisan afan Qais al-Judami sebagai tambahan dalam sanad. Wabi'atibari makani al-mukhtalifaini fi dhabti wal itqan najidu anna Sa'id at-Tannukhi thiqatun thabt. Wabi'atibari makani al-mukhtalifaini, di dua tempat ini yang ada perselisihannya, min ad-dhabti wal itqan, ditengok dari kemampuan hafalan dan mutqinnya, najidu anna Sa'id at-Tannukhi thiqatun thabt, kita dapat di Sa'id at-Tannukhi orangnya thiqatun thabt, terpercaya, kokoh, kuat hafalannya. Mutaqaddamun fil ihtijaji, lebih dahulukan dalam berhujjah. Qala Ahmad laisa bisyami rajulun asahhu haditsan min Sa'id bin Abdul Aziz. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, tidak ada seorang pun di negeri Syam yang lebih sahih hadisnya daripada Sa'id bin Abdul Aziz. Wa huwa wal Auza'i indi sawa. Yani Sa'id bin Abdul Aziz dan Al-Imam Al-Auza'i, menurut aku, kata Al-Imam Ahmad, sama sederajat dalam kekuatan hafalan. Waqad ikhtalata bi akhirah, cuman telah bercampur hafalannya di akhir kehidupannya. Walakin lam yathur, akan tetapi tidaklah memudaratkannya, li'annahum tana'a minat tahdithi wal ijazati inda ikhtilatihi. Tidak memudaratkan hafalannya berubah di akhir umurnya karena beliau sudah tidak lagi menyampaikan hadis. Yang repot adalah seorang rawi yang menyampaikan hadis selama ini dalam kondisi sehat walafiat, hafalannya kuat, kemudian ketika berubah hafalannya menjadi hilang-hilang atau tercampur dan masih saja menyampaikan hadis. Itu yang repot. Barakallahu. Tapi ketika seorang rawi menyampaikan hadis ketika sehat dia, ketika hafalannya kuat, dan begitu dia sudah mulai berubah hafalannya, dia pun berhenti menyampaikan hadis, maka hadisnya tetap terpakai. Barakallahu fiik. Riwayatannya tetap diterima. Tidak perlu repot-repot para ulama untuk memilah-milih mana hadis yang disampaikan sebelum bercampurnya hafalan dia dan setelah bercampurnya hafalan dia. Barakallahu fiik. Karena begitu mulai berubah dia langsung menghentikan diri menyampaikan hadis, atau dilarang oleh anak-anaknya menyampaikan hadis. Barakallahu fiik. Wa amma Sulaiman ibn Musa fa huwa saduq. Adapun Sulaiman ibn Musa, maka dia saduq, illa annahu fihlin, dia terpercaya cuman ada sedikit kelemahan dalam hadis. Qala al-Bukhari indahu manakir Musa, Sulaiman ibn Musa. Berkata Imam Al-Bukhari, orang ini Sulaiman bin Musa memiliki hadis-hadis mungkar. Waqala Abu Hatim di hadithi ba'dul ittirab. Berkata Abu Hatim menilai Sulaiman bin Musa ini, di sebagian hadisnya ada ittirab, kegoncangan. Wawathakahu jama'ah, dan disiqahkan oleh sekelompok dari kalangan para a'immah. Wala yuqaran huwa bisa'id at-Tannukhi. Maka tidak bisa digandengkan, dibandingkan antara Sulaiman ibnu Musa ini dengan Sa'id at-Tannukhi, karena Sa'id at-Tannukhi lebih kuat hafalannya, sederajat kekuatannya dengan apa? Al-Imamul Auza'i rahimahullahu taala. Fal asahu ar-riwayatun naqisah min tariq at-Tannukhi. Maka yang benar adalah riwayah naqisah, tanpa adanya tambahan tadi qais dalam sanad. Wa yu'ayyidu dhalika mutaba'atu Khalid bin Ma'dan wa Abi Az-Zahiriya limakul ala riwayatin naqisah, dan ditopang yang kita rajihkan ini dengan sanad yang lain, ada mutaba'ahnya Khalid bin Ma'dan dan dan Abu Zahiriya kepada makhul ala riwayatin naqisah. Riwayatan ini menopang riwayat yang naqisah yang tidak ada tambahan rawi di dalamnya. Wa ya bakal anna tarjihu baina riwayati Katsir bin Murrah An-Nu'aim wa riwayati Qatadah An-Nu'aim An-Uqbah. Sekarang ketika kita mentarjihkan riwayatan Katsir bin Murrah dari Nu'aim dan riwayatan Qatadah dari Nu'aim. Barakallahu fikum. Dari Uqbah panakul wabillahi taufik. Maka kita katakan sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam awalan anna tafarrud Ahmad li ahadi syuyukhi wa in kana thiqatan bi haditsin an Hafid kabir duna ay yusharikahu fihi ahadu min ashabi hadzal hafid yujibu raddal khabari al mutafarrad bihi wa huwa zahir kalam al imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimatish sahih. I'lam, ketahuilah, anna tafarrud ahadi syuyukh wa in kana thiqatan, bersendiriannya seorang guru walaupun dia terpercaya, bi hadithin an hafidin kabir, bersendirian dia meriwayatkan satu hadis dari hafid kabir, guru besar, duna yusyarikahu fihi ahadun min ashabi hadzal hafid, tanpa dibarengi atau tanpa ditemani oleh murid-murid yang lainnya dari murid hafid besar, guru besar ini, yujibu radda al khabari al mutafarrad bihi, mengharuskan kita menolak hadis yang bersendirian guru itu meriwayatkan dari guru besar. Barakallahu fiik. Mana yang lainnya? Kenapa tidak ada yang meriwayatkan? Padahal guru besar ini memiliki murid yang banyak. Kenapa cuma satu ini yang meriwayatkannya? Barakallahu fiik. Kemana semuanya? Wa huwa zahiru kalamil imam Muslim, dan inilah yang zahir dari pendapat Imam Muslim. Ini kalau seorang guru besar memiliki banyak murid, kemudian cuma satu saja yang meriwayatkan riwayatan ini dari guru besar ini tidak dipertanyakan. Kemana semuanya yang lainnya? Barakallahu fiik. Dalam mukaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, fa'amma man tarahu ya'midu limithli zuhri fi jalalatihi wa kathrati ashabihi al-huffat al-mutqinina li hadithihi. Amma man tarahu ya'midu limithli zuhri. Adapun engkau lihat, ya'midu limithli az-Zuhri, sengaja seperti al-imamu az-Zuhri, fi jalalatihi wa kathrati ashabihi, dengan kedudukan al-imam az-Zuhri dan banyaknya murid-murid beliau, ashabi di sini artinya murid-muridnya, al-huffaz al-mutqinina li hadithi, yang menghafal betul hadis-hadisnya atau riwayatannya al-imam az-Zuhri, wa haditha ghairihi, dan hadis yang lainnya, aw limithli Hisham bin Urwah, atau yang semisal dengan Hisham bin Urwah, wa hadithuhuma inda ahli al-ilmi mabsutun mushtarak, dan hadis keduanya, yakni Hisham bin Urwah dengan al-imam az-Zuhri, hadis-hadis kedua imam ini mabsutun mushtarak, tersebar dan banyak orang yang meriwayatkannya, annakal ashabuhuma anhuma hadithahuma alal ittifaqi minhum fi aktharihi. Karena kala ashabuhuma, ini murid-murid keduanya, Hisham bin Urwah dengan al-imam az-Zuhri, dua imam ini telah meriwayatkan riwayatan kepada murid-muridnya yang sangat banyak. Karena kala ashabuhuma anhuma hadithahuma alal ittifaq minhum fi aktsarihi. Kebanyakannya, barakallahu fikum. Fayarwi anhuma aw an ahdihima al-adadu minal hadith mimma la ya'rifu ahadu min ashabihima. Kemudian ada orang-orang yang meriwayatkan dari al-imam az-Zuhri atau al-imam Hisham bin Urwah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh murid-murid yang lainnya yang lebih banyak yang hebat hafalannya. Walaysa mimman qad syarakahum fi sahih. Sementara yang meriwayatkannya ini, meriwayatkan yang tidak diriwayatkan oleh yang lain, tidak meriwayatkan hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh murid-murid yang hebat tadi. faghairu jaizin qabulu hadithi hadzal darbi minan nas. Maka tidak boleh diterima. Kita ulangi lagi. Al-Imam Muslim mengatakan dua imam besar ini, Imam Az-Zuhri dengan Hisham bin Urwah, ini adalah imam besar. Dia memiliki murid-murid yang sangat banyak. Baik. Murid-murid yang sangat banyak ini meriwayatkan sama riwayatannya dari dua guru ini. Barakallahu fiik. Kemudian ada orang-orang riwayatannya, dia meriwayatkan dari guru ini yang tidak diriwayatkan oleh ini. Riwayatannya pun cuma sedikit, tidak menyamai riwayatan-riwayatan yang lainnya. Paham barakallahu fiik. Misalnya yang diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri misalnya 100 hadis misalnya oleh sekian banyak murid. Kemudian ada orang meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri cuma sedikit yang tidak diriwayatkan oleh banyak murid ini. Dan dia juga tidak menyekutui murid-murid yang lainnya dalam periwayatan hadis 100 hadis ini. Bagi contoh misalnya. Cuma sedikit yang diriwayatkan, yang tidak diriwayatkan oleh murid yang sangat banyak. Yang tentunya lebih hebat hafalan. Kata Imam Muslim, periwayatan orang yang seperti ini tidak akan mungkin bisa diterima. Kemana mereka-mereka ini murid-murid yang banyak, yang lebih hebat hafalannya, yang lebih kuat ingatannya? Kemana? Maka beliau mengatakan, faghairu jaizin qabulu hadithi hadzal dirb minan nas. Maka tidak boleh untuk kita terima riwayatan orang yang seperti ini modelnya. Qultu wa hadhil qa'idah tatanazzalu ala Qatadah bin Du'am as-Sadusi fa innahu hafizun kabir alaihi madaru haditsil Basrah. Aku katakan wa hadhil qaidah ini tepat untuk diberlakukan pada hadis Qatadah bin Du'am as-Sadusi fa innahu hafizun kabir. Karena Qatadah bin Du'am as-Sadusi beliau adalah hafizun kabir alaihi madaru haditsil al-Basrah. Pada beliau ini berporos hadisnya orang-orang Basrah. Wa ashabuhu al-huffad thalathatun hum Sa'id ibnu Abi Arubah wa Syu'bah wa Hisham ad-Dustuwai. Dan tiga muridnya yang merupakan tokoh. Barakallahu fikum. Muridnya Al-Imam Qatadah, yakni Sa'id bin Abi Arubah, Syu'bah dan Hisham as-Sadusi. Ad-Dustuwai afwan. Wa qad 'adda al-Bardiji tafarrud ahadi haula'i tsalatsa bi haditsin lam yusyariku fihi al-baqiyah munkarah. Wa qad adda al-Bardiji, al-Imam al-Bardiji menganggap bahwa tiga orang ini saja kalau satu cuma satu yang meriwayatkan tidak yang lainnya itu tetap ditolak. Barakallahu fiik. Dari Qatadah. Mestinya kalau riwayat satu meriwayatkannya semuanya meriwayatkannya. Kita ulangi, wa qad adda al-Bardiji tafarrud ahadi haula'i tsalatsa dari Qatadah Ibnu Di'am as-Sadusi bi haditsin lam yushariku fihi al-baqiyah, bersendirian dia, dua orang tidak meriwayatkannya, maka itu dianggap munkar. Bagaimana idza tafarrada anhu ahadu syuyukh bi haditsin lam yaruhi ashabuhu al-huffaz li hadihi al-mutasabbitina fihi. Apalagi kalau cuma satu orang dua orang meriwayatkannya, sementara yang sangat banyak yang lebih hebat hafalannya, lebih unggul, tidak meriwayatkan. Ini tanda tanya, dari mana dia mengambil? Barakallahu. Bisa dipahami ini? Ini cuma berulang kata, cuma kata-katanya saja yang berulang, apa namanya? Yang sedikit agak berbeda. Intinya sama. Kalau seorang guru besar meriwayatkan satu hadis yang banyak sekali muridnya, barakallahu fiikum, atau beberapa hadis atau sekian banyak hadis, dan banyak murid-muridnya yang meriwayatkannya. Kemudian ada seorang meriwayatkan riwayat yang lain yang tidak diriwayatkan oleh murid-murid ini. Barakallahu fiik. Ini tidak akan mungkin diterima. Kemana mereka murid ini semuanya? Baik. Masya Allah. Wa amma hadithu Qatadah. Qala al-Bardiji. In tafarrada wahidu minas thalatha fi hadithin nudhira fihi. Berkata Imam Bardiji, kalau salah seorang di antara tiga ini bersendirian dalam periwayatan hadis dari Qatadah, fa in kana la yu'rafu matnul hadithi illa min tariqil ladhi rawahu kana munkara. Fa in kana la yu'rafu matnul hadith, kalau tidak dikenali matan hadis ini, illa min tariqil ladhi rawahu, kecuali melalui jalan orang yang meriwayatkan, maka dianggap munkar. hadisnya mungkar. Wa ma hadithu Qatadah allati yarwiha asyuyukh mithlu Hammad ibn Salama wa Hammam wa Aban wal Auza'i fa yundaru bi al hadith. Adapun kalau yang meriwayatkannya dari Qatadah dari para masyayikh seperti Hammad ibn Salama, Hammam wa Aban wal Auza'i fa yundaru fil hadith, maka harus ditengok pada hadis itu. Fa in kana al hadithu yuhfadhu min ghairi tariqihim an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Anas bin Malik in wajin akhar lam yudfa. Kalau ternyata hadis itu memang ada matannya walaupun melalui jalan yang lain, fa in kana al hadithu yuhfadhu min ghairi tariqihim, bukan melalui jalan ini tapi jalan lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wajihin akhar, dari sisi yang lain atau jalan yang lain, sanad yang lain, lam yudfa, tentunya tidak bisa ditolak. Wa in kana la yu'rafu an ahadin an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min tariqin an Anas illa min riwayati hadzal ladzi dzakartu laka kana munkara. Wa in kana la yu'rafu, kalau ternyata hadis itu cuma satu ini orang saja, tidak dikenali melalui jalan yang lain, sanad yang lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui Anas atau sahabat yang lain, kecuali melalui orang ini, alladzi dzakartu laka kana munkara, maka hadis itu dicap mungkar. Barakallahu fiik. Sekali lagi, kalau misalnya ada seorang seorang imam besar, di antara murid-muridnya ada yang meriwayatkan hadis, barakallahu fiik, tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang atau dua orang, ternyata ada di jalan yang lain melalui Nabi, melalui sanad yang lain sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matannya sama. Kalau memang orang ini kuat barakallahu fikum, maka bisa dianggap. Tapi kalau ternyata tidak, cuma ini tok, enggak tahu ini jalan ini dan jalan yang sana, sanad yang sana, sanad juga enggak ada yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma melalui dia, maka hadis itu dicap mungkar. Qultu wa hadza aidan yatanazzalu ala al-isnad wa qad tafarrada bihi aban an qatadata bi hadzal isnad wa lam yutaba alayhi. Aku katakan wa hadza aidan, ini juga yatanazzalu ala al-isnad, diberlakukan pada masalah sanad, bukan cuma pada masalah matan tapi masalah sanad juga. Barakallahu fikum. Kalau semuanya satu jalur kemudian ada tambahan, maka dipertanyakan dari mana tambahan ini? Tambahan rawi dalam sanad maksudnya. Wa hadha aidan yatanazzalu ala al-isnad wa qad tafarrada bihi aban an qatadata bi hadzal isnad wa lam yutaba alayh, bersendirian dalam sanad ini dan tidak ada yang menopangnya, menyokongnya. Tsumma inna hadzal haditha haditsun syami rawahu ahlu syam ba'dhum an ba'd. Kemudian hadis ini hadis syami, ini hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syam, rawi-rawinya orang-orang Syam. Rawahu ahlu syam ba'dhum an ba'd, riwayat oleh orang-orang Syam antara satu dengan yang lainnya. Wa tafarradu bihi ala wajhin wahidin an kathirin bin murrah. Mereka bersendirian ala wajhin wahid, dengan satu arah, satu sanad dari Kathir bin Murrah an Nu'aim bin Himar bihi marfu'a. Wa khalafum al-Basriyun, ternyata mereka orang Syam ini diselisihi oleh orang-orang Basriyun. Farawahu aban an Qatada an Nu'aim wa huwa Syami an Al asahu riwayat Syami nabi sanadil awal wa tariqu Qatadah ghairu mahfud wallahu a'lam. Maka yang benar di sini adalah riwayat Syami nabi sanadil awal, dengan sanad yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Intinya ini hasil pembahasan masalah sanad saja, wa illa hadis ini mahfud. Ya bunna Adam ikfini awalan nahari bi arba'i rakaatin akfika bihinna akhir yaumi. Wahai anak cucu Adam, silahkan kalian melakukan sholat 4 rakaat di awal siang, yakni sholat duha. Aku akan mencukupi rezeki dan kebutuhanmu sampai akhir hari. Di hari itu Allah akan mencukupi rezeki Anda dan kebutuhan-kebutuhan Anda. Dan Anda mendahului hari Anda dengan sholat 4 rakaat. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Ingat bahwa janji-janji yang seperti ini dan yang lainnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pikiran kita bahwa kita melakukan ibadah untuk mendapatkan dunia. Barakallahu fiik. Baik. Ikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala, itu sudah merupakan konsekuensi pasti. Bahwa ketika Anda melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjamin rezeki Anda. Barakallahu fiik. Tidak harus Anda meniatkan bahwa saya akan sholat 4 rakaat untuk Allah menjamin rezeki saya. Barakallahu. Salatlah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan berlipat-lipat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janji. Barakallahu. Ketika kita dalam kondisi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Oleh karena itu para ulama kita mengingatkan tentang masalah keikhlasan. Lakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencukupi urusan dunia kita. Urusan akhirat Anda, Allah akan mencukupi urusan dunia Anda. Dan kalau kita hanya mengurusi urusan dunia, maka akan ketinggalan urusan akhirat kita. Barakallahu. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.